Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wapres terpilih untuk 5 tahun ke depan. Untuk membahas lebih lanjut, saat ini kita telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Frankie Sibarani. Pak Frankie, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa ini? Harapannya sangat besar ya, karena sering disampaikan di dalam berbagai forum debat yang lalu bahwa Jokowi JK ini sebagai figur yang terbuka dan sangat concern terhadap proses. Nah, proses itu kan tentu dapat melibatkan semua stakeholder. Nah, dalam konteks ini tentu membuat satu hope baru untuk industri makan minuman. Karena industri makan minuman ke depan di dalam konteks persaingan di ASEAN itu sudah banyak melihat hambatan, terutama di industri menengah, UMKM. Nah, tentu kalau tanpa pemerintahan yang dapat mendengar aspirasi dari para pelaku usaha ini, tentu saya kira pasar Indonesia itu hanya dapat dinikmati oleh negara ASEAN yang lain. Nah, kita tahu bahwa di dalam ASEAN ini 40% lebih itu adalah pasar Indonesia karena populasinya cukup besar. Jadi figur Pak Jokowi, Pak JK ini saya yakin ke depan memberikan satu harapan yang cukup signifikan ya. Kita juga lihat bagaimana rencana Pak Jokowi JK ini untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, dalam konteks ini tentu kita industri makanan minuman ini kan butuh pasar. Jadi kalau daya beli konsumen baik, tentu pasar kita akan terus tumbuh. Kemudian kalau infrastruktur kita baik ya, terlebih misalnya seperti rencana untuk membuat tol laut ya. Tol laut itu kan bukan jalan tol dalam pemikiran kita, tetapi ada kapal yang dari timur ke barat secara berkala. Memang ini saya tahu tidak cepat ya, tetapi harapannya adalah biaya logistik kita menjadi lebih murah. Nah, yang ketiga adalah kalau memang betul tol laut ini bisa bekerja, kemudian biaya logistik itu menjadi lebih murah, maka kita dapat mendorong industri-industri makanan minuman untuk di daerah-daerah katakanlah timur atau barat ya, sebagai satu basis produksi, sementara pasarnya di seluruh Indonesia. Sesuai dengan harapan Bapak bahwa Pak Jokowi lebih mementingkan proses, itu kan pasti tetap butuh persetujuan DPR. Sementara koalisi Merah Putih mendominasi. Gimana tuh kira-kira? Saya nggak pernah terlalu khawatir ya dengan adanya dua kubu di DPR ya. Karena fakta menunjukkan bahwa koalisi yang lalu saja atau yang sekarang di Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini ternyata juga tidak efektif. Jadi saya melihat lebih kepada bagaimana peran merangkul, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder termasuk juga di parlemen. Dan saya kira Pak JK dan Pak Jokowi sudah membuktikan itu. Pak JK pada 5 tahun pertama, kemudian Pak Jokowi juga dengan urusan yang terkait dengan DPR di DKI ya. Dan sekali lagi bahwa tidak pernah saya bisa lihat yang disebut dengan koalisi permanen atau koalisi partai yang ada di DPR itu betul-betul ekstrim, artinya caklek gitu, bahwa ada blok ini 60% suaranya maka terus kemudian dikunci. Saya kira itu tidak sedemikian ya. Pendapat Bapak sendiri bagaimana mengenai sikap Pak Prabowo? Bisakah bangsa Indonesia kembali bersatu? Pertama ya tentu kita harus apresiasi Pak SBY, kemudian Polri dan TNI. Saya kira posisi pemerintah itu sangat clear di dalam memberikan jaminan keamanan dan juga jaminan di dalam proses politik yang berlangsung di negara ini. Faktanya adalah di tengah banyaknya isu atau berita-berita akan potensi konflik horizontal antar kedua pendukung, ternyata di dalam Pilpres tanggal 9 Juli lalu berjalan baik. Ya. Kemudian yang kedua, proses rekapitulasi suara sampai ke KPU, kita lihat tidak ada satupun konflik yang terjadi di masyarakat. Sementara kita juga tahu bahwa banyaknya SMS atau berita-berita yang mengkhawatirkan bahwa akan terjadi konflik, faktanya itu tidak ada. Nah, artinya peran pemerintah sekarang, Pak SBY dan jajaran keamanan itu sangat-sangat berfungsi. Hasil KPU, saya pikir itu adalah hasil semua pihak. Jadi kekhawatiran mengenai sikap Pak Prabowo, saya kira itu tidak mempengaruhi proses yang ada. Kemudian kalau proses yang sekarang terjadi, saya kira itu perlu rekonsiliasi ya antara pasangan Pak Prabowo dan Pak Hatta dengan Pak Jokowi, Pak JK. Dan itu impact-nya saya kira sangat jauh dari relasi dengan masyarakat tentunya. Saya kebetulan turun ke lapangan dan mengikuti proses proses yang ada di masyarakat ya. Sebetulnya masalah sudah selesai, tanggal 9 itu sudah selesai. Jadi saya kalau dibilang perpecahan mungkin itu hanya di tingkat elit atau di tingkat mereka yang kelas menengah saya kira ya. Karena mereka masih banyak menerima ya, berita-berita yang berpotensi memecahkan. Memang tetap dibicarakan karena orang-orang di kelas menengah ke atas dan tingkat elit mereka terupdate dan keinginan untuk diupdate juga besar gitu. Jadi mereka melihat di situ, tetapi konflik itu sendiri saya yakin masyarakat sudah cukup dewasa dalam konteks demokrasi kali ini. Menurut Bapak, komposisi dan figur anggota kabinet seperti apa yang dinilai pro-bisnis? Beberapa kali memang kita melihat harus profesional ya. Jadi figur-figur profesional itu harus dimunculkan. Figur profesional itu bukan berarti anti atau bukan dari partai politik ya. Saya kira partai politik pun juga ada yang profesional ya di bidangnya. Karena kita lihat bahwa tren ke depan itu di dalam parpol juga bukan hanya diisi oleh pengusaha atau politikus ya, tetapi juga profesional-profesional juga masuk di dalamnya. Sehingga komitmen dari Pak Jokowi dan Pak JK saya kira sudah jelas bahwa proporsi dari kabinet ke depan itu akan diisi oleh profesional. Nah, profesional berasal dari pure profesional atau dia berada di partai. Dan yang menarik adalah kalau saya boleh usulkan kepada Pak Jokowi dan Pak JK ya, jangan melihat profesional karena berbeda partai politik. Kira-kira bisa nggak Pak Jokowi lepas dari partai? Karena dia seolah-olah dikuasai Bu Mega terus. Saya lihat sangat bisa. Jadi proses politik yang terjadi selama ini itu tidak ada deal jabatan, tidak ada deal berapa menteri ya. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu satu figur yang independen. Saya masih ingat sekali proses yang terjadi last minute waktu Golkar ya. Di situ beliau pun juga menetapkan bahwa bukan tidak kompromi ya, tetapi tidak bisa melakukan trade-off itu ya dalam konteks kekuasaan. Itu tidak. Tetapi betul-betul memang kalau sepakat ya harusnya menyerahkan sepenuhnya kepada capres dan cawapres pada saat itu. Nah, sehingga proses ini yang bagi publik ya melihat waduh kok sayang. Demokrat juga begitu, ya kan? Tetapi karena begitu kuatnya prinsip-prinsip yang dianut oleh beliau ini di dalam amanah yang dia terima, ya saya kira kita nggak perlu ragu mengenai ada intervensi nanti dari partai PDIP atau partai pendukung lainnya. Demikian Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Franky Sibarani, saya Kori Lumenta.